Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة مغرب مسجد مفتاح الجنة yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan hidup di dunia dengan limpahan nikmat, kemudahan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa memanfaatkan waktu bainal maghrib wal isya, antara salat maghrib dengan salat isya, berkumpul di dalam masjid, keluar dari masjid dengan niatan menunggu datangnya waktu sholat isya, kemudian dimanfaatkan dengan thalabul ilmi syar'i dalam majlis-majlis ilmu. Hal yang semacam ini, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, adalah sebuah kemudahan sekaligus keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak setiap muslim berkesempatan mendapatkan keutamaan duduk di dalam masjid menunggu datangnya waktu sholat isya sembari mendengarkan nasihat-nasihat yang bersumber dari Al-Kitab was-Sunnah. Setelah seharian penuh masing-masing dari kita menjalani aktivitas dan agenda-agenda yang padat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an dalam surat At-Takatsur, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alhaakumut takatsur, wahai putra Adam, sungguh kalian telah terlalaikan oleh sikap takatsur, berbangga dan berlomba dalam urusan dunia." Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, "Syaghalakum hubbud dunya wa na'imuha wa zahratuha an talabil akhirah." Kalian wahai putra Adam lebih banyak tersibukkan oleh kecintaan terhadap dunia dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Kalau kita mau jujur, sejak bangun tidur khalifdina azani Allah wa iyakum sampai waktu maghrib, waktu tersebut lebih banyak kita curahkan untuk urusan-urusan dunia. yang memang menjadi kewajiban dari masing-masing kita, yang memang menjadi rutinitas, yang terkadang kita terjebak dalam rutinitas tadi sampai akhirnya terlalaikan dari tujuan utama Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di dunia ini. Yang tadinya sebuah kewajiban mencari maisha untuk menutupi kebutuhan anak dan istri, karena sudah menjadi kewajiban yang terus-menerus dilakukan, berubah menjadi rutinitas, terjebak dalam rutinitas tadi, kemudian jatuh dalam persaingan sesama tetangga, saling melihat kendaraan. Pak Fulan kendaraannya sudah keluaran terbaru, saya belum, maka saya harus dalam waktu dekat bisa ganti kendaraan dengan tahun keluaran terbaru, minimal sama dengan Pak Fulan, atau kalau bisa lebih baru. Iklannya belum muncul, selebarannya belum tersebar, sudah dapat kendaraan yang terlebih dahulu. Sesama tetangga, sesama jamaah masjid, saling melihat tempat tinggal dan kediaman. Oh, rumah Pak Fulan sudah direnovasi, saya belum. Ya, walaupun tidak terucap, khalifidina hasani Allah wa iyakum, manusia secara tidak langsung karena rutinitas tadi, terjebak dalam rutinitas dalam urusan-urusan dunia, sampai akhirnya lalai. Kelalaian tadi membuahkan at-takatsur, saling berbangga dan saling berlomba dalam urusan dunia. Kalau ada dari tetangganya, kerabatnya, teman sahabatnya yang memiliki kelebihan nikmat dunia, dia pun menginginkan hal yang sama, sampai akhirnya dia terlupakan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melanjutkan, hatta zurtumul maqabir, kelalaian tersebut sampai kalian masuk ke dalam kuburan sampai mati. Walaiyadzubillah. Kata Al-Hafidz Ibn Kathir, wa tamada bikum dhalik hatta ja'akumul mautu baghtatan, kalian terlanjur nyaman untuk mengejar dunia sampai lalai dari mencari kehidupan akhirat, hingga datang kematian secara tiba-tiba. Nah, ini yang dikhawatirkan, karena kematian itu tanpa pemberitahuan. Kalau pemutusan saluran listrik itu masih ada pemberitahuan sebelumnya, ini ada tunggakan ya, rekening listrik belum dibayar ya, dikasih jangka waktu, kalau tidak segera dibayar putus listriknya, kita masih bisa persiapan. Bagaimana Pak? Ya, lah untuk kematian tidak ada yang namanya pemberitahuan, belum pernah ada yang dinasani Allah wa iyyakum dari kalangan manusia biasa dapat surat dari malakul maut, Pak Fulan siap-siap ya diperbaiki ibadahnya, seminggu lagi saya datang mencabut nyawa, tidak ada. Atau melalui WhatsApp, SMS, ya bulanan siap-siap dikurangi ngerumpi dengan tetangga kurang lebih 2 minggu dari sekarang, sejak masuk pemberitahuan WhatsApp ini saya akan datang mencabut nyawa, tertanda malakul maut, tidak ada. Jadi jinazani Allah wa iyyak, kematian datang secara tiba-tiba. Semua yang telah mendahului kita berpikiran sama seperti kita, merasa kalau hidupnya masih panjang, tidak ada syarat kematian harus sakit parah terlebih dahulu. Tidak ada syarat kematian harus tua terlebih dahulu. Tidak ada syarat kematian ketika dia kurang gizi, sementara yang gizinya terpenuhi jauh dari kematian. Tidak ada. Karena terjebak dalam rutinitas sehingga terlalaikan dari kehidupan akhirat, membuahkan takadu wattanafus fid dunya, saling berbangga dengan pendapatan dunia dan saling berlomba-lomba menjadi yang terbaik dalam urusan dunia, sampai ketika dalam rutinitas tadi yang melalaikan dari kehidupan akhiratnya, datanglah ajal secara tiba-tiba. Hakadza yakni bidina azza Allahu wa iyyaku. Ini yang perlu diwaspadai, sehingga kesempatan untuk duduk bermajelis di majalisul ilmu, terutama di masjid-masjid kaum muslimin, memanfaatkan waktu yang singkat antara maghrib dan isya, itu menjadi sebuah kesempatan emas dan keutamaan tersendiri yang wajib disyukuri. Mengingat baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah, "An-nas yub'aduna 'ala ma matu." Umat manusia itu akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan saat dia meninggal dunia. "Wa hum yamutun 'ala ma 'ashu." Dan mereka akan mati pada kebiasaan hidup yang biasa dia jalani. Sehingga ada istilah di kalangan para ulama seperti yang dibahasakan oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Al-Sa'di rahimahullahu taala, "Man mata man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi." Barang siapa yang hidup di atas sebuah kebiasaan, mata alih, besar kemungkinan dia mati dalam keadaan apa namanya, pada kebiasaan yang biasa dia lakukan. Kalau terbiasa lalai, gak terlalu memikirkan urusan akhirat, yang matinya kondisinya semacam itu. Wallahualam. Yang dikhawatirkan biasa dengan kemaksiatan, matinya di atas kemaksiatan. Itu disebut su'ul khatimah. Hakala ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Sehingga siraman-siraman rohani dalam majelis-majelis ilmu semacam ini, kalau memang kita punya kesempatan dan kemampuan, hendaknya di apa namanya, diagendakan, diatur sedemikian rupa supaya tidak luput. Khairuddin azani Allahu wa iyyakum. Toh waktu yang kita miliki lebih banyak dengan urusan-urusan dunia dan agenda rutinitas kita daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dimanfaatkan kesempatan yang semacam ini. Khairuddin azani Allahu wa iyyakum. Karena memang dunia itu menggiurkan. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, "Yahrimu ibnu Adam." Setiap insan itu akan menua. Lama-kelamaan dengan berjalannya waktu, manusia itu akan semakin tua. Kalau sudah semakin tua, apa yang terjadi? Melemah. Tak kira walala. Pandangan matanya yang dulunya tajam, kalau semakin tua, semakin berumur, semakin berkurang. Kekuatan fisiknya yang dulu prima, semakin bertambah umurnya. Apalagi kalau tidak dijaga pola hidupnya, ikhlasidina azani Allah wa iyyakum, akan semakin melemah. Kekuatan hafalannya yang dulu luar biasa, dengan bertambahnya usia, lama-kelamaan akan melemah, susah hafalnya, cepat lupanya. Itu sunnatullah. Yang dulunya tampan, untuk laki-lakinya tampan rupawan, semakin tambah usianya, semakin sepuh, ya otomatis berkurang ketampanannya, walaupun ya bekas-bekas ketampanan masih ada, tapi tinggal sisa-sisa. Ya, yang kalau dipakai untuk menggait gadis-gadis muda, enggak mampu. Jadi bidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, kalau ada yang terkait dengan yang sudah sepuh, itu karena isi dompetnya. Ya, bukan semata-mata ketampanan. Ini sunnah yang dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi ingat, ada dua hal yang tidak pernah menua pada diri Bani Adam. Kekuatan menua, melemah. Kecantikan dan ketampanan memudar sesuai dengan bertambahnya usia. Tapi ada dua perkara, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang tidak pernah menua, tidak pernah pudar, selalu ada pada diri masing-masing manusia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-hirsu, ambisi terhadap dunia. Walaupun sudah sepuh, masih tetap senang dunia. Ya. Walaupun sudah melemah semua kekuatannya, masih tetap senang dengan dunia. Yang kedua, wal amal, angan-angan yang panjang. Ya, masih suka berangan-angan. Walaupun sudah sepuh, masih berangan-angan. Ini kalau punya istri yang ketiga, kemudian rumahnya ada di wilayah 6, ya, kemudian istri pertamanya 3-5 diurutkan, siapkan, ada ngayal, itu gak bakal hilang sekalipun sudah tua, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Maksudnya apa? Yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam, godaan dunia itu tetap bisa membuat setiap Bani Adam terlalaikan dari mencari kehidupan akhirat, termasuk yang sudah berumur sekalipun, karena hasratnya terhadap dunia tidak melemah, angan-angannya yang panjang tidak memendek lantaran sudah semakin sepuh usianya. Sehingga bermajlis ilmu ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, sebuah keutamaan dan kenikmatan yang luar biasa indah yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan perkumpulan kita di masjid yang mulia ini termasuk bagian dari amal soleh kita, dan kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita kembali kelak yaumul qiyamah di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, nikmat yang lainnya yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang sampai detik ini masih Allah jaga tertanam dalam hati kita, adalah ni'matul iman, nikmat keimanan. Alhamdulillah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita kaji bersama hal-hal yang bisa menambah keimanan yang selayaknya dilakukan oleh setiap muslim agar keimanannya senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantara amalan lain yang tidak kalah penting ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum untuk menjaga keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah zikrullahi ta'ala. Banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata zikir identik dengan bacaan-bacaan atau wirid-wirid yang dibaca, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tempat-tempat tertentu, seperti zikir setelah sholat, zikir hendak masuk masjid, zikir ketika keluar masjid, zikir ketika berjalan menuju masjid, zikir ketika masuk rumah, dan seterusnya. Khamidina azani Allah wa iyyakum. Yang semacam ini disebut oleh para ulama dengan zikrun khas, zikir yang bermakna khusus. Dan ini yang identik dari kata zikir. Zikrullah adalah berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan membaca wirid-wirid atau doa-doa tertentu yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Namun ternyata dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, seperti yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, juga disampaikan pula oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Wajibus Sayyib, yang namanya zikir di samping menunjukkan bacaan-bacaan tertentu yang diajarkan oleh Nabi pada waktu-waktu tertentu, ada yang bermakna lebih umum yang beliau istilahkan dengan zikrun am, zikir yang bersifat umum, yang bermakna umum. Wa huwa jami'ul ibadat, yaitu semua bentuk ibadah. Allazi yuzakkirul 'abda rabbahu, yang ketika hamba tadi menjalankan ibadah tersebut, dia teringat kepada Rabb-nya. Setiap kita beribadah dihitung zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salat misalkan, salat isya atau sholat subuh, zuhur, asar, dan maghrib, ketika kita menjalankan sholat tadi, kita diingatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat kita melangkahkan kaki keluar dari rumah menuju masjid, memenuhi panggilan azan yang dikumandangkan oleh seorang muadzin, adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua, termasuk ketaatan. Saat kita memberikan bakti kita kepada orang tua kita, terutama ibu kita, ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, dengan memberikan segala sesuatu yang membuat beliau gembira, tidak menampakkan segala sesuatu yang menjadikan hati beliau tersakiti, berusaha menjalankan setiap keinginan kedua orang tua tadi selama tidak bertentangan dengan syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang demikian hamba tersebut dihitung zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang melandasi dirinya mau merendahkan diri kepada kedua orang tuanya, mau memberikan semua yang dia miliki untuk kedua orang tuanya, lebih mengutamakan kebahagiaan orang tuanya daripada dirinya pribadi, karena dia mengingat besarnya pahala yang Allah siapkan bagi mereka-mereka yang birrul walidain. Maka dengan makna yang semacam ini, seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua dikatakan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Duduk di majelis ilmu semacam ini, di dalam masjid menunggu datangnya waktu sholat yang berikutnya, kita duduk di sini dinilai zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam majelis semacam ini akan selalu diingatkan tentang negeri akhirat, akan selalu diingatkan kewajiban yang harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan selalu diingatkan batasan-batasan yang tidak boleh kita langgar. Maka yang semacam ini duduk dalam majelis ilmu, mencari ilmu agama Allah, mempelajari syariat agama Allah, juga dikatakan zikrullahi ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakadha ikhanibidina azani Allahu wa iyam. Dan zikir kepada Allah dengan dua makna tadi, baik makna yang khusus yang identik dengan kata zikir, maupun makna yang umum yang mencakup semua ibadah yang membuat seorang hamba teringat kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki banyak sekali keutamaan. Yang kalau kita renungkan bersama, ternyata keutamaan zikir itu melebihi ekspektasi kita tentang zikir itu sendiri. Bayangan kita, mungkin kebanyakan kita menganggap zikir itu perkara yang ringan, sepele, ah paling gitu-gitu saja. Apa sih keutamaan zikir? Dalam banyak dalil, ma'asyiral muslimin a'azani Allahu wa iyyakum, disebutkan beberapa keutamaan zikrullah ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya kita sebutkan beberapa contoh keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk sebab diselamatkan dari bala, diselamatkan dari hukuman, diselamatkan dari azab di saat yang lain tertimpa hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diselamatkan lantaran apa? Menjaga zikir kepada Allah, baik zikir yang khas maupun zikrul am. Tersebut dalam hadis riwayat al-Imam Tabrani dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma amila ajamiyun amala, tidaklah seorang putra Adam melaksanakan sebuah amal saleh, anjalahu minal azab, yang lebih bisa menyelamatkan dirinya dari hukuman Allah, min zikrillahi ta'ala, daripada amalan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu sebab utama kita terhindar dari mara bahaya, dari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, di alam barzakh, dan kelak di yaumul qiyamah, adalah zikrullahi ta'ala. Para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, bagaimana dengan jihad di jalan Allah wahai Nabi? Apakah tetap statusnya kalah dengan zikrullah ta'ala? Rasul menjawab, walal jihadu fi sabilillah, termasuk jihad fi sabilillah. Padahal kita tahu jihad berperang melawan orang-orang kafir di medan pertempuran yang syar'i tentunya, ya, jihad yang syar'i, bukan gerakan-gerakan teroris yang dikatakan sebagai jihad padahal bukan, bukan jihad tapi jahat. Jadi asalnya Allah wa iyyakum, yang betul-betul syar'i kita ketahui sebagai amalan tertinggi di dalam Islam. Wadurwatu sanamini al-jihadu fi sabilillah, puncak tertinggi dari amalan Islam adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kalah dengan zikrullah ta'ala, yang lebih bisa menyelamatkan seorang hamba dari azab Allah adalah zikrullah. Ketika seorang hamba menjaga zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu lebih mujarab daripada jihad di jalan Allah. Illa an tadriba bi sayfika hatta yanqati, kecuali yang gugur di medan tempur, kecuali yang mati syahid. Fadilidina azani Allah wa iya. Nah, berhubung di zaman sekarang belum terbuka ya kesempatan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti yang pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada perang Badar, enggak ada perang Uhud, enggak ada perang Khandaq, enggak ada perang Hunain, ya enggak ada kesempatan perang bagi kita. Kita masih berkesempatan untuk lari menyelamatkan diri dari azab Allah dengan zikrullah ta'ala. Yang lebih memudahkan lagi, zikrullah tanpa modal, dalam artian free, gratis, segratis-gratisnya. Kalau jihad bisa bilillah, modal besar, harus mengerahkan uang, jelas, tenaga, iya, bahkan taruhannya nyawa. Sanibidin azani Allahu wa iyyakum. Yang kedua, termasuk keutamaan zikrullah ta'ala, anna zikrullah ta'ala yudmir tumakninatal qalbi. Dengan menjaga zikrullah, menjaga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati seorang hamba akan tenang. Ya. Ketenangan hati tidak bisa didapatkan dengan semata-mata materi. Bahkan kebanyakan orang-orang yang bergelimang dengan harta, hati mereka seringkalinya bergejolak. Sanibidina azali Allah wa iya. Ada di antara mereka yang hartanya melimpah, tapi hatinya selalu diliputi dengan ketakutan. Ya, duitnya banyak, tapi diliputi dengan ketakutan. Takut bisnisnya gagal di tengah jalan, dalam keadaan dia harus menanggung ribuan karyawan misalnya. Kalau hanya sekedar gulung tikar, tutup toko sembako, hanya menyiapkan pesangon untuk karyawan 2-10 orang. Lah kalau dia pemilik pabrik yang karyawannya ratusan bahkan sampai ribuan orang, terus tiba-tiba rugi tengah jalan, otomatis modal lenyap. Dia juga harus mempersiapkan pesangon untuk ribuan karyawannya. Enggak tenang hidupnya. Ada yang seperti itu, walaupun enggak semuanya. Sanidina azani Allah wa iyyakum. Ketenangan hati muncul ketika seorang hamba mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tenang. Kalau kita ingat Allah, hati itu tenang. Diuji oleh Allah dengan cobaan besar, ditinggal mati orang yang kita sayangi. Ini ujian berat. Tidak mudah. Yang bisa membuat hati seorang mukmin tegar menghadapi musibah tadi, saat dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia mengingat orang lain, mengingat makhluk, maka yang ada semakin larut dalam kesedihan, semakin goncang hatinya. Tapi kalau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ditinggal mati oleh orang yang dia cintai, dia bisa tegar menghadapinya. Karena tahu itu termasuk bagian sunnatullah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya nyawa yang hidup pasti akan menemui kematian. Ya. Saat dia mengingat pahala dari kesabaran, mengingat Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan tenang dan mampu tegar menghadapi ujian tersebut. Melihat tetangganya misalkan maju dalam urusan dunianya, tidak kemudian membuat hatinya kacau lantaran hasad misalnya. Ya, lihat tetangganya dapat kiriman dari Hartono, kulkas besar, ya, pintu dua, tinggi ini 2,5 meter, ya, masuk di kiri lah ya kan, kolbak nggak bisa masuk pak ya, nggak bisa masuk kan, dikaji ini, nah, jadi dikotong dari pintu kan sampai ke rumah, semua orang lihat, tuh masya Allah, fulan punya kulkas. Ya toh, kalau orang tadi jarang mengingat Allah Subhanahu wa taala, hatinya dimungkinkan tumbuh hasad. Ya, tumbuh hasad. Setelah itu enggak tenang. Ya, lapor kepada suaminya, "Pak, itu tetangga kita kulkasnya baru. Masa kita dari dulu kulkasnya ini terus sampai dikareti, sampai dilakban. Setiap kali ditutup dilakban." Kadibidina azani Allahu wa iyyakum. Goncang hatinya dalam keadaan suaminya memang enggak punya kemampuan, belum punya kemampuan untuk ganti kulkas baru. Lain ceritanya ketika dia melihat tetangganya atau saudaranya mendapatkan kelebihan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia tetap tenang kalau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rizki sudah ditentukan. Ya, rizki sudah ditentukan. Mungkin saat ini belum rizki untuk saya, siapa tahu di kemudian hari saya mendapatkan yang lebih baik. Tak ada yang jadi begini, azanillahu wa iyyakum. Tak pernah iri dengan tetangganya. Lantaran apa? Dia bisa menata hatinya. Bagaimana seorang hamba mampu menata hatinya? Karena ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak mengingat Allah daripada lalainya. Tapi kalau dibalik, lebih banyak lalai ketimbang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang seringkalinya membuat hati seorang hamba mudah gelisah. Hadirin yang dirahmati Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, termasuk keutamaan zikrullah ta'ala, dan ini yang cukup unik, khadijadina azani Allah wa iyakum. Dengan zikrullah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, yu'til badan al-quwah wal-nasyar, bisa menambah kekuatan fisik. Ya, dengan menjaga zikrullah, kekuatan fisik kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah melihat sebuah pemandangan pada apa namanya salat tarawih misalnya. Ya. Yang imamnya membaca bacaan yang panjang-panjang. Kemudian di antara makmumnya banyak syebeh-syebeh yang sudah sepuh-sepuh tetap kuat berdiri dalam waktu yang lama. Kata walaupun mungkin pernah mencoba semacam itu ya. Kalau sholat tarawih di Masjid Miftahul Jannah durasinya berapa jam? Setengah jam, satu jam, setengah jam ya, setengah jam. Ya karena memang bacaannya pendek-pendek kan gitu ya. Coba kalau 11 rakaat bacaannya panjang-panjang, rakaat pertama surat Yusuf misalnya lengkap, rakaat yang kedua surat Ar-Ra'd lengkap, dijamin kabur setelah salam ya dibidina azani Allahu wa iyyakum. Yang tersisa imam sama takmirnya. Sebenarnya takmir juga mau meninggalkan imam, cuma nanti enggak ada yang mati kalam. Ya, jadi mending imam ya dibidina azani Allahu wa iyyakum. Ternyata dengan menjaga zikrullah taala, Allah menjaga kekuatan fisik kita. Terutama kekuatan fisik saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tersebut dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Hadis ini berisi cerita cukup panjang ceritanya. Singkat ceritanya, karena kalau dibacakan Harbin bin Harbin cukup panjang, ada dua lembar hadisnya, tapi tak simpulkan, tak ringkas. Hadis ini datang dari sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Ali selaku menantu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Istri beliau yang tidak lain putri dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam, Fatimah bintu Muhammad radhiyallahu taala anha, pernah mengeluhkan capek ya, karena ngurusi urusan rumah. Suami bertugas mencari ma'isyah, istri jaga anak, ngurus rumah, kan gitu. Ya kan? Ya nyapu, ya ngepel, nyiapkan makan dan semisalnya. Capek. Ya. Awal mulanya oleh Ali radhiyallahu taala anhu wa arda enggak terlalu dikubris keluhan dari Fatimah radhiyallahu taala anha. Sampai akhirnya Fatimah menegaskan kepada suaminya kalau dirinya enggak sekedar capek yang sifatnya wajar, sampai pada tingkatan mengalami kram kedua tangannya. Ya, kram kedua tangannya. Inna azalillahu wa iyyakum. Maka datanglah Fatimah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai di kediaman Rasul, Rasul tidak ada. Ya. Kemudian pulang ke rumah, diceritakan oleh Aisyah kalau tadi Fatimah datang mencari Rasul alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah mendatangi Ali dan Fatimah. Posisi keduanya sedang siap-siap mau tidur malam. Ya. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mendengarkan keluhan Fatimah radhiyallahu taala anha. Setelah itu Rasul bersabda, "Ala u'allimukuma khairan mimma sa'altuma?" Mau enggak aku tunjukkan sebuah amalan yang lebih baik dari sekedar keluhan yang engkau sampaikan saat ini? Maksudnya Fatimah, tolong dicarikan pembantu untuk bantu beres-beres rumah, kan gitu. Rasul mengatakan ada yang lebih baik dari sekedar punya pembantu karena kamu merasa kelelahan. Maka Fatimah dan Ali radhiyallahu taala anhuma mengiyakan tawaran Rasul. Rasul bersabda, "Idza akhadtuma madaji'akuma." Kalau sudah siap mau tidur. Ini posisi sudah siap mau tidur. Antukabbirallaha arba'an wa dalabin, baca takbir 34 kali. Wa tusabbihahu dalaban wa dalabin, setelah itu baca tasbih 33. Jadi dibaca apa takbir berapa kali? 34. Setelah takbir tasbih 33 kali. Wa tahmadahu dalaban wa dalabin, kemudian membaca tahmid alhamdulillah 33 kali. Ini yang dibaca. Kapan dibaca? Saat sudah siap-siap mau tidur. Sudah diranjang, sudah siap-siap mau tidur. Baca takbir 34, tasbih 33, tahmid 33. Apa khasiatnya? Fa huwa khairul lakuma min khadimin. Kalau kalian jaga, kalian enggak butuh pembantu lagi. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, menjaga zikir tadi menambah kekuatan fisik secara nyata. Jadi tambah kuat, enggak perlu minum kreatin deh. Ya, juga enggak perlu minum suplemen-suplemen penambah kekuatan. Enggak. Baca zikir dijaga setiap malamnya, takbir 34, tahmid 33, kemudian tasbih 33, kemudian tahmid 33 kali. Ringan. Ya kan? Kreatinnya masih berapa kali? 9000-an ya. Ya kan? Masih keluar duit. Ini enggak. Kalau ini dijaga, kalian enggak butuh pembantu, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata diamalkan oleh Ali dan Fatimah. Fatimah setelah itu hilang kram yang dikeluhkan dan merasa lebih fit, lebih prima. Fatimah. Ali lebih dahsyat lagi. Semenjak dapat ilmu ini dijaga oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa ta'ala, beliau menjadi pasukan Rasulullah yang paling tangguh, paling kuat. Sampai pada tingkatan mampu mengangkat pintu gerbang Khaybar saat penaklukan Khaybar dan Medina azani Allah wa iyyakum, itu kan benteng besar. Pintu benteng kan jauh lebih besar dari pintu masjid ya. Pintu masjid kita ini satu orang bisa enteng. Nah, kata Allah, ini pintu benteng gede yang digambarkan satu daun pintunya itu bisa diangkat 10 sampai 15 orang. Kalau sendirian enggak mampu. Ternyata Ali radhiyallahu ta'ala anhu ketika berhasil menembus bentengnya, dipegang itu daun pintunya, dikibatkan dan dilemparkan ke arah musuh sendirian, kayak ngelempar batang kayu yang kecil. Kan kekuatan fisiknya luar biasa, setara dengan 15 orang kemampuannya. Karena apa? Bukan karena kerating deh, juga bukan karena ekstra jos, tapi zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang punya keluhan mulai menurun kemampuan fisiknya bisa diamalkan hadis ini. Wallahu ta'ala alam shawab. Mohon maaf atas kelebihan waktunya. Insyaallah ta'ala kelanjutan dari penjelasan bab ini akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi ta'ala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.